Mas Danang. Ya, Dek. Rungokne isi hatiku, ojo sok nglali ya. Ora kok, Dek. Iku mung perasaanmu tok kayane. Ibarat esok mendung, awan aku kutenang. Sore mbok larani, bengi tak tangisi. Music.